berakhir sudah Ramadan mulia. Kita puasa atas perintah Allah. Muslimin muslimat doa mengharap Allah terima segala amal ibadat. Syawal pun tiba, semua gembira. Assalamualaikum dan salam Aidilfitri. Ikhlas dari kami MVM Rusa Padu Records. Mohon maaf saya dan batin. Padu. Syawal pun tiba.